Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wapres terpilih untuk 5 tahun ke depan. Saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi untuk membicarakan mengenai harapan ke depan terhadap 2 pemimpin baru bangsa ini. Pak Sofyan, apa yang paling penting dilakukan oleh Jokowi JK? Saya pikir yang paling penting tentu PR-nya adalah bagaimana membangun kembali ekonomi Indonesia ini ya. Dengan begitu banyak masalah yang kita hadapi sekarang, terutama dengan defisit anggaran belanja kita, dengan transaksi daripada perdagangan kita yang defisit ya, dengan budget kita yang begitu, yang sekarang ini kita punya pertumbuhan makin turun ya, jadi 5,2% tinggal tahun ini menurut prediksinya daripada World Bank ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang ditinggal oleh pemerintah yang akan datang ini harus kita perbaiki ya, termasuk tentu membangun infrastruktur dan bagaimana mereformasi semua yang dijanjikan kemarin ini dalam dia punya rencana-rencana itu bisa diimplementasikan di dalam rencana dia 5 tahun ataupun 1 tahun pertama ini. Jadi sebenarnya pekerjaan rumahnya banyak sekali. Nah sekarang masa transisi ini tentu yang 3 bulan di antara sampai bulan Oktober ini tentu menurut saya harus ada koordinasi yang sebaik-baiknya di antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru ini. Karena nanti juga pemerintahan SBY harus membuat budget untuk tahun 2015. Dan jadi kalau dia itu buat sedangkan pemerintahnya lain itu nggak bisa. Jadi harus dibuat sama-sama menurut saya. Untuk supaya pemerintah ini jalan terus gitu loh. Sekarang ini kan kita punya pemerintah lagi susah ini. Bayar gaji pun saya pikir sudah mulai cari utang itu dengan keluarga sukuknya, pinjaman-pinjaman obligasinya dan segala macam itu ya. Jadi sebenarnya ini harus dikerjakan supaya masa transisi ini berjalan dengan smooth. Dan kita bisa betul-betul pertumbuhan ekonomi kita dengan segala macam cara harus kita lakukan gitu loh. Menurut saya itu harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan Pak Yusuf Kala ini. Lalu dari pengalaman sebelumnya, bagaimana proses perpindahan kekuasaan itu berjalan, Pak? Sebenarnya terus terang aja, ini pertama kali kita menghadapi masa transisi yang begitu lama ya. Karena tadinya dipikirkan calonnya banyak, pemilihan umumnya bisa terjadi 2 kali, sehingga akhirnya dibikinlah Oktober, ternyata calonnya cuma 2 sekali jadi ya. Jadi semua itu tentu menyebabkan transisi yang terlalu lama ini kita belum pengalaman betul ya. Karena tidak ada pengalaman di pemerintah-pemerintah yang akan datang itu langsung perubahan, langsung diganti, selesai dalam waktu tidak lebih daripada sebulan menurut saya ya. Nah ini yang paling lama menurut saya yang juga menimbulkan macam-macam masalah kalau kita tidak hati-hati untuk melakukan semacam transfer kekuasaan itu maupun juga dalam pelaksanaan berjalannya kekuasaan itu jangan overlapping dan tekan nanti yang mau yang harus menerima daripada pemerintahan ini dengan yang sekarang ada ini yang kalau nggak melakukan koordinasi dengan baik nanti menghambur-hamburkan segala macam kebijakan sehingga akhirnya merugikan pemerintah yang akan datang. Kan nggak bisa you bikin peraturan sudah itu you cabut lagi besok dan segala macam kan. Ini semua soal-soal ini harus dikoordinasikan menurut kita supaya semua transfer kekuasaan ini berjalan dengan lancar gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.